Selamat siang Bapak Rudi. Selamat siang. Silahkan. Ini kayaknya udah penyakit semua pejabat di DPR kayaknya. Semua seperti itu. Semua mau ganti pemilu sampai berapa puluh kali, situasinya sama. Mau di DPR, mau dinaikkan gaji berapa kali, sampai sekian kali lipat juga sama. Ini masalah mental sebenarnya. Sekarang tergantung partainya mencari wakil rakyat. Caleg-caleg itu mentalnya mau bagaimana. Kalau misalnya mental begini-begini terus, apa gunanya kita lakukan pemilihan umum untuk pemilihan caleg? Mendingan gak usah ke DPR sekalian. SDH kita kasih pemerintahan mutlak gitu deh. Gak usah perlu udah di parlemen deh. Parlemennya juga membeli, cuman membocorkan uang rakyat aja. Kita berarti mubazir. Kalau begitu kita golput aja rame-rame. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rudi. Bapak Widyo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, silahkan Bapak. Kalau komentar saya singkat, sederhana, padat. Perlu tahu toh, gitu aja Mbak. Oke, 633-9160 kembali kami buka untuk Anda mitra bisnis yang juga ingin berkomentar menanggapi fenomena ini. Bapak Widodo, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Kalau komentar saya sih ini ya, penyakit DPR itu pertama ngantuk, kedua itu pergi studi banding, ketiga itu ya kayak seks-seks gitu. Jadi ya bingung juga, anti pornografi itu masih dibahas-bahas. Makasih. Ya, Bapak Nikola, selamat siang. Siang, Bu. Silakan. Kalau melihat tipe anggota seperti itu, berarti ada apa-apanya. Anak buahnya tidur, pimpinan tidak tegur. Berarti ada kesalahan antara anak buah dan pimpinan yang kita semua tidak tahu. Thank you. Oke. Okay. Ibu Wibisono, selamat siang, Ibu. Siang, makanya sebetulnya tidurnya udah hampir 40 tahun dari sejak ada anggota DPR dari zamannya Soeharto. Jadi saya minta mereka mulai sekarang lah bangun, mendusin gitu loh. Kita ini udah terlelap tidur, negara ini udah ketinggalan jauh sama orang lain. Bayangkan kayak KTP yang ada agamanya, ada yang bilang, buat apa kita tunjukin KTP kita beragama? Orangnya itu tunjukkanlah perbuatan kamu bahwa kamu beragama. Nah sekarang anggota DPR mendusin bangun. Bangun ini bangsa, jangan ada lagi yang kurang gigi, yang gak bisa baca tulis gitu. Kan malu, udah berapa? Udah 63 tahun merdeka, masih ada yang buta huruf. Kan malu kan? Jadi jangan KTP-nya yang beragama. Okay, ya kan? Belajar, cuman ngikutin Arab doang. Memang kita ini Tuhan menciptakan manusia itu suku bangsa, kumpulan suku jadilah bangsa. Bukan Tuhan menciptakan agama, enggak. Jangan salah di situ. Jadi yang penting rakyatnya ini rajin, pinter, baik kelakuannya, yeah, membantu sesama. Itu okay, yang penting. Ibu, terima kasih. Bapak Kustam, selamat siang. Halo. Silahkan Bapak. Ya, itu nggak usah lihat gambarnya, namanya aja semua tukang tidur kok. Tidak usah lihat gambar. Saya rasa nih Mbak, itu untuk menghilangkan gitu, saya punya feeling nih ya, untuk mungkin seluruh rakyat Indonesia, krisis jilid 2 itu pasti ada. Dan nanti pada saat krisis itu, dan melanda lagi seperti tahun 98, baru kita benar-benar sadar. Itu tiap hari meeting tidur, nggak ada juntrungannya. Terima kasih. Oke. Okay.